Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. ولو كان هذا مشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبت الإيمان para bapak, para ibu dan majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali, bertemu kembali bersama-sama dengan Majelis Taklim Nurul Ain. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan, memberikan taufik kepada kita semua dengan ilmu yang kita pelajari, dengan ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah berikan karunia yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Khatul iman, sore ini kita akan bersama-sama mempelajari lanjutan dari surah Al-Baqarah. Ya. Dari surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-99. Sampai ayat yang ke-101. Surat 9 ayat 99 sampai pada ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا كتاب الله وراء Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman? Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. Jadi ayat ini kembali menjelaskan tentang salah satu tabiat, menjelaskan tentang sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Sifat-sifat rendah, sifat-sifat tercela yang menjadi kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di ayat ini agar kita selamat dari sifat tersebut, agar kita tidak memiliki sifat-sifat ini. Maka dengan adanya tiga ayat yang kita pelajari ini mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, memberikan pesan-pesan penting kepada kita melalui tiga ayat tersebut. Apa di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini? Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari ayat ini adalah fil ghalib al-fusuq taridul kufr ay al-khuruj an-syirk. Ay yang dimaksud al-khuruj min at-ta'ah, yakhruju min at-ta'ah. Pada umumnya, ini pelajaran yang pertama, pada umumnya perbuatan fasik itu akan melahirkan kekufuran. Ya, perbuatan fasik itu akan melahirkan kekufuran. Nah, apa yang dimaksud fasik itu? Yang dimaksud fasik itu adalah al-khuruj an-syai', keluar dari sesuatu. Ya, keluar sesuatu dari sesuatu, dikatakan fasik. Ada menurut syariat yang dikatakan fasik adalah yakhruju minat to'ah, itu orang-orang yang keluar dari ketaatan. Itu apa namanya fasik menurut syariat, orang-orang yang keluar dari apa tadi, ketaatan. Nah, jadi bila seseorang berlaku fasik, penjelasannya itu apa di dalam kitab tafsir At-Taisirul, dalam tafsir Al-Ikhtar disebutkan apabila seseorang berlaku fasik dan terus menerus dia berlaku fasik, terus menerus dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan yang terus menentang itu akan mengakibatkan orang tersebut mengingkari apa-apa yang diwajibkan Allah. Jadi perbuatan yang terus menerus menentang terus menerus membantah, baik itu wajib-wajib perkara dari Allah atau perkara-perkara dari Rasul. Dan dia pun menabrak, menerjang perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka sehingga dengan perbuatan tersebut dia akan menjadi kafir akan perbuatan, dengan terus-menerus dia melakukan pertentangan terhadap batas-batas atau syariat-syariat dari Allah. Makanya tidak boleh kita meniru dengan demikian. Ini perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ini perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi ini orang-orang dari kalangan Bani Israel. Nah, setiap ada kebenaran dia tentang, ada syariat dia tentang, ada aturan dia tentang. Selalu akalnya yang dijadikan standar, selalu logikanya yang dijadikan yang dijadikan timbangan. Maka yang merupakan perkara-perkara penting untuk kita ketahui dan kita wajib untuk mengingkari perkara tersebut. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran di dalam dijelaskan oleh beberapa para ulama mengenai tabiat dasar dari orang Yahudi. Apa saja di antara tabiat dasar orang Yahudi tersebut? Ya, apa saja yang termasuk bagian dari tabiat dasar orang-orang Yahudi, itu sifat-sifat tercelanya orang-orang Yahudi apa saja? Mari kita lihat di beberapa poin penting. Apa saja sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Pertama, disebutkan ada beberapa sifat penting. Ya, sifat buruk maksudnya yang tidak boleh kita miliki. Ya. Sifat buruk yang tidak boleh ada dalam diri kita. Yang pertama, mereka terbiasa mendustakan nikmat dari Allah. Jadi tabiat dasar buruknya orang-orang Yahudi selalu apa? Mendustakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebut yang ayat ini. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 47. Nah, dalam surat Al-Baqarah pada ayat 47. Dan di ayat yang lain yang berdekatan dengan ayat itu banyak sekali diingatkan di sana. Di ayat itu tersebut diingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ya, wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Allah tegur mereka. Allah tegur mereka, mengingatkan mereka, wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, di mana engkau telah aku berikan keistimewaan dibandingkan di seluruh alam pada masa itu. Benar. Maka kita lihat banyaknya para nabi, para rasul yang diutus dari kalangan Allah Bani Israel, itu keistimewaan yang Allah berikan. Namun demikian mereka tidak banyak mensyukuri nikmat tersebut. Nah, ini sifat terburuk pertama yang mereka ingkari. Insyaallah. Ya, sifat buruk yang mereka miliki. Nah, kemudian apa lagi sifat-sifat buruk mereka yang lainnya? Ya. Nah, sifat buruk yang lainnya adalah mereka selalu merusak perjanjian. mereka selalu merusak perjanjian. Jadi orang Bani Israel itu gak kena apa? Dipercaya. Terus gak kena dipercaya. Sampai hari ini kan ini terbukti. Jadi kalau orang yang paling berani mengingkari janji, mengingkari kepercayaan, itu adalah orang-orang Bani Israel. Sedangkan di atas syariat Islam, kita lihat syariat Islam, kita lihat anjuran-anjuran Islam, tidak boleh kita mengingkari janji. Dalam Islam diancam apabila orang mengingkari janji, maka dia termasuk dari golongan orang-orang munafik. Ini dalam Islam tegas sekali. Makanya kalau kita lihat siapa sifat-sifat yang baling itu, lihat ajaran Islam, lihat perintahnya, lihat larang-larang dalam Islam itu, maka di situ kita akan temukan keindahan, kedahsyatan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Kemuliaan yang dimiliki oleh Islam tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Ya. Makanya kita lihat di sana bagaimana Allah memberikan kalau diadakan perbandingan antara perintah dengan larangan, kita temukan di situ sangat jelas sekali. Nanti bisa dicatat di rumah ini. Kumpulkan perintah-perintah di dalam Islam apa saja. Coba dengan data dikumpulkan perintah-perintah ini. Di dalam kitab Usul Iman yang ditulis oleh Syaikh Al-Utsaimin itu dia dikumpulkan di sana oleh beliau, masya Allah. Ya, di dalam kitab Usul Iman coba dibeli nanti kitabnya. Ya, itu disebutkan oleh beliau, diungkapkan oleh beliau betapa dahsyatnya syariat Islam ini. Kalau dilihat catatan tadi, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam itu, apa yang perintah-perintah yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tidak kita temukan satu perintah pun untuk berbuat buruk. Tidak ada. Seandainya pun berdebat dengan musuh, apa katanya? Wajadilhu illati hiya ahsan. Coba lihat kan? Berdebatlah kamu dengan mereka, tapi dengan cara yang baik. Sampai ketika perang juga dia, apa syariat dalam Islam? Ketika perang, tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah tua. Coba ada tidak syariat seperti ini dibandingkan agama yang lain? Maka tidak ditemukan satupun perintah di dalam Islam yang memerintahkan kemudian merugikan orang lain. Ya, tidak ada di sana. Nah itu di antara perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan buruk dari sifat orang-orang Yahudi. Oh, ini pelajaran pertama. Jadi pada umumnya perbuatan fasik itu melahirkan kekufuran. Ini pelajaran pertama. Maka tinggalkan sifat-sifat fasik yang lain. Kemudian pelajaran yang kedua, al-fisku nau'ain. Nau'ain. Sifat fasik itu ada dua macam. Ya, sifat fasik niku wonten kalih macam. Yang pertama adalah sifat fasik akbar. Sifat fasik yang besar. Di mana para pelakunya apa? Diancam dengan ancaman yang besar. Diancam dengan ancaman kekafiran yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Seperti tadi yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 99. Ya. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, disebutkan sebelumnya wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Ini coba diulangi lagi. 99 surat Al-Baqarah 99. Dan sungguh Kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Jadi ini ceritanya ada sebuah muncul dalam orang Yahudi yang ketika bertemu dengan Muhammad, kami tidak melihat Allah menurunkan apapun kepadamu, dan kami tidak melihat engkau membawa apa-apa dalam kehidupan. Bagaimana kau menyatakan dirimu sebagai seorang nabi? Itu dari tokohnya orang Yahudi mengatakan demikian. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai bantahan, sebagai penjelasan kepada orang-orang Yahudi bahwa nabi diutus itu dengan membawa kitab, nabi diutus dengan membawa ayat, nabi diutus untuk menyampaikan sebuah ilmu dan risalah, dan itu ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Maka ketika orang Yahudi mengingkari ayat-ayat yang dibacakan oleh nabi, tanda-tanda kenabiannya dijelaskan olehnya, diterangkan kepadanya, dan mereka tidak mengingkari, tidak menerima, mereka tidak mau menerima penjelasan tersebut, mengingkari penjelasan tersebut, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka disebutkan wa ma yakfuru biha illal fasikun. Maka tidak ada yang mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah, tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ini yang disebut fasik akbar. Jelas ya? Makanya di dalam Islam tidak boleh, dalam nanti bisa dilihat di dalam bab atau kitab tentang Nawakidul Islam, pembantar-pembantar Islam. Apa di antaranya, Pak? Meragukan salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa? Meragukan salah satu atau sebagian syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak boleh. Ya, tak boleh. Harus hati-hati. Makanya katakan kebencian, ketidaksukaan, nah, itu bisa menjadi sebab kufurnya kita dari syariat Allah ini. Karena kebencian kepada sesuatu akibatnya mereka terseret di dalam kefasikan, mengingkari kebenaran tersebut, mengingkari kebenaran tersebut. Nah, hati-hati, banyak sekali ya, banyak sekali. Seperti orang-orang yang sangat benci dengan orang yang punya jenggot. Loh, kenapa dibenci? Kenapa? Gitu. Ada apa dengan jenggot? Ya, masya Allah, ini penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Akhirnya tertanam di masyarakat awam itu, orang jenggot itu orang-orang yang jelek, orang jenggot itu orang-orang yang menyimpang. Padahal itu ada di dalam kitab-kitab ulama kita. Imam Pak itu membahas semuanya, dan tidak ada yang meremehkan masalah itu. Tidak ada yang meremehkan. Nah, sekarang malah doa-doa kita kadang-kadang dai-dai juga malah meremehkan masalah. Coba dibacakan kitab-kitab ulama. Ada tidak yang meremehkan ajaran ini? Kenapa? Karena ini bagian dari apa? Sunnah fitrahnya para nabi alaihi salatu wassalam. Perhatikan, jadi merawat jenggot itu bagian dari apa? Sunnah fitrahnya para nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu para ulama mengatakan bukan cuma sekedar sunnah-sunnah biasa. Sunnah fitrah itu nama mawar. Ada berapa? 10. Hah? 10. Ada berapa? Ada 10 sunnah fitrah itu. Itu dari nabi ke nabi, nabi ke nabi, tidak ada yang ditinggalkan. Di 10 sunnah fitrah ini. Maka jangan remehkan. Bahkan ada yang mengatakan semakin jenggot itu goblok. Astagfirullah. Sekarang terbukti. Karena kemarin terbukti ada yang apa itu, seorang pemuda yang masya Allah, dia bisa membongkar sebuah sistem ilmu yang tidak di, bisa dipecahkan puluhan tahun di abad ini. Terus dia yang mengeluarkan, dia yang membongkar ilmu tersebut. Masya Allah. Ini sebuah penyimpangan yang sangat besar terhadap Rasul. Kemudian kita lihat surat 63 ayat 6. Surat Al-Munafiqun. Dan ini fasik yang besar. yang pasti akbar namanya. Surat 63 kita lihat. Ya, surat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salawatun 'alaihim astaghfartum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qawmal fasiqin. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Perhatikan, sawakun adaihi, sama saja Muhammad atas mereka siapa? Al-munafikun. Ini yang dikatakan munafik ini adalah munafik iktikodi. Munafik apa? Iktikodi. Munafik iktikodi. Itu ada 6 tanda-tandanya. Jadi antaranya membenci sebagian ajaran Nabi. Sebagian, bukan semua. Membenci sebagian ajaran Nabi. Itu masuk nifak iktikodi. Nah, kalau sudah masuk nifaq di tingkat itu bisa membatalkan keislamannya. Ya. Kenapa? Karena merusak syahadat yang sudah kita ucapkan. Bukankah kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Aku bersaksi. Di mana persaksian kalau kemudian ada sebagian ajaran Nabi yang kamu benci, yang kamu tidak menyukai, lalu gimana letak syahadatmu tersebut? Apa makna kalimat wa asyhadu anna Muhammadan itu apa artinya? Aku bersaksi itu pengertiannya apa? Ya, kalimat ini bukan kalimat sederhana, kalimat ikhbar, kalimat pemberitaan. Jenengan itu memberitakan semua manusia, saya sekarang menjadi pengikutnya Muhammad. Itu kita ikrarkan di sana. Makanya disebut oleh para ulama, kalimat tersebut, kalimat syahadah ini. Jadi syahadah itu adalah sebuah ilmu pemberitahuan ikrar yang dibacakan oleh seorang untuk diberitahukan kepada semua orang. Ya, diberitahukan kepada semua orang bahwa saya telah menyembah Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan saya sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Itu diikrarkan, Pak. Makanya di zaman Nabi ketika diutus itu enggak setiap orang berani mengatakan demikian. Karena konsekuensinya sangat ribet, sangat besar. Pripun jenengan dengan saya mengatakan saya menyatakan diri saya pengikutnya Muhammad, tapi kita membenci sebagian ajaran, piye ingin jelaskan ini piye? Tanggung jawab pripun? Maka orang munafik ini masuk dalam nifaq itikad karena membenci sebagian dari apa? Bahkan Pak, kasus orang munafik ini terbiasa apa? Terbiasa istihza. Ini tolong harus dipahami semua. Napa istihza ini? Napa istihza ini? Istihza itu guyonan terhadap syariat. Tidak boleh. Hukumnya haram. Nah, itu karena orang munafik sambil guyon. Saya tidak melihat kori-kori yang lebih buruk, perutnya buncit karena banyak makan dibandingkan dengan kori-kori kita. Yang dituduh adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW dan Nabi marah besar dengan ucapan tersebut. Sampai akhirnya orang tersebut apa? Ketika Nabi naik untanya dan unta itu berjalan, lalu orang tersebut datang kepada Nabi dan minta maaf. Karena apa tadi? Dia mengatakan apa? Nabi, aku ngomong tadi bukan beneran, aku cuma guyon. Apa kata Nabi? Sudah, kamu gak usah minta maaf, karena Allah gak terima maafkan kamu. Dan kamu sudah kafir dengan ucapan itu. Sampai Nabi itu naik apa? Naik kendaraan, dan dia itu gak ngendor di kendaraan Nabi, sampai kakinya lecet. Mengejar supaya dimaafkan, karena Nabi tidak bisa minta maaf, karena kamu sudah gak akan dimaafkan oleh Allah. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ini. Masya Allah, sawakun alaihi, sama saja Muhammad atas mereka, ya, sama saja atas mereka. Am apa? Astaghfartalahu am lam tastaghfirlahu? Kamu mintakan maaf atau tidak kamu mintakan maaf, itu sama saja berbeda. Artinya apa? La yaghfirullahu lahu. Allah, coba bayangkan. Seandainya Nabi yang mintakan maaf, tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai lebih ngeri lagi lah. Konten ini surat At-Taubah. Mari kita lihat. Kita lihat surat At-Taubah. Surat 9. Ya. Ayat 80. Surat At-Taubah ayat berapa? 90. Ayat 80. Astaghfirullahum awla tastaghfirullahum in tastaghfirullahum sabaina marratan falan yaghfirullahu lahum dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi qauman fasiqin. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Fasik lagi ketemu di sini. Ya, kamu mintakan maaf atau tidak Muhammad? Ya. Atau bahkan kau mintakan ampun mereka itu sampai 70 kali, yang mintakan ampun siapa? Yang mintakan ampun siapa? Nabi itu gak diterima oleh Allah SWT. Untuk siapa? Untuk orang munafik seperti ini. Sampai disebutkan oleh Allah. Ya, sampai disebutkan oleh Allah. Kalau kamu mintakan ampun pada mereka, in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Sekalipun kamu beristighfar 70 kali, itu menunjukkan walaupun kamu mintakan maaf terus-menerus, fala yaghfiru Allahu lahum. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Ini berkaitan dengan tokoh orang kafir, orang munafik. Ya, tokohnya, pendirinya, cikal bakalnya Abdullah bin Ubay. Nah, itu pendiri, nenek moyangnya dari orang-orang munafik. Nah, makanya dikaji lah. Nanti kalau kita sudah pas masalah manhaj, itu terbongkar semuanya. Kenapa? Ujungnya sama dari orang Yahudi. Munafik dari mana? Munafik dari mana? Yahudi. Syiah Yahudi. Nanti baik kepada bonggele bodoh. Ngelompok pemerintah Ahmadiyah Yahudi. Jil Yahudi. Masya Allah. Khawarij Yahudi. Makanya sempalan-sempalan Islam yang hari ini bertebaran di muka bumi, ujungnya itu sama dari kalangan orang. Nanti kalau sudah kita bahas masalah manhaj, itu kebongkar semua. Makanya yang bedakan itu nanti manhaj. Mungkin ngajinya foto aja kalau nggak salah Quran hadis, Quran hadis. Tapi sing beda ini kenapa? Sing beda ini kenapa? Cara memahaminya dengan pemahaman siapa? Itu yang beda kan? Ketemu ini manhaj. Itu lagi. Benar. Makanya orang-orang munafik ini bahaya sekali. Sehingga nanti kalau orang sudah masuk nikah, ikhtikot, maka kalau meninggal tidak boleh sholat di orang-orang soleh. Kalau dia mati tidak boleh disolati orang-orang yang orang terang-terangan menyebarkan kekafiran, membenci terang-terangan sunnah dan syariat Islam. Jadi tengah-tengah kaum muslimin, kalau meninggal tidak boleh sholat disolati. Karena sudah masuk nifak ikhtikot. Karena sudah masuk nifak ikhtikot. Jadi nanti biasa-biasa saja, jangan orang-orang yang kenapa yang larang Allah? Yang larang Allah Subhanahu wa taala yang larang. Kita buka surat At-Taubah ayat 84. Ya. Ayat berapa? 84. Makanya kalau ngaji ditafsirkan dengan tafsir yang benar, itu sih mencak-mencak komunasi. Makanya kalian tahu kalau kaum Islam kok berurut kita dengan tafsir-tafsir yang ulama itu ciri-ciri nih, Pak. Kok kuwento, Pak? Omongan ini bahasa kok kuwento. Munafik kita nggak kuwento. Munafik kita nggak kuwento. Allah ngerti, Pak. Ngerti. Kenapa? Nanti kalau kita kasih lebih khusus tentang sifat munafik ini, Pak. Semua ibadahnya orang munafik itu ditolak. Semua. Ngeri banget. Lo kenapa? Kenapa kau demikian? Karena syahadat ini bohong. Syarat-syarat syahadat apa saja? Syarat-syarat la ilaha illallah ada berapa, Pak? Lali di sana. Istighfar. Ada 7 kan? Salah satunya apa? Jujur. Salah satunya harus jujur. Ketika dia baca satu, ini orang munafik sahadatnya saja sudah bohong, sholatnya bohong, puasanya bohong. Untuk apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Islam yang mereka lakukan, iman yang mereka ucapkan, itu yukhadi'unallaha walladzina amanu. Untuk dijuhi, apa dijuhi? Untuk membohongi, menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Coba Allah dibohongi gitu loh. Lah, kurang ajar itu apa? Wah, kenapa? Allah dibohongi, bayangnya. Kalau bahasa kita sekarang itu dipreng. Nah, kurang ajar itu benar. Allah dipreng, dia berulang puasa, dia sholat. Tapi sholatnya bukan untuk ini. Dia supaya diakui tentang keislamannya. Tapi lihat tadi, dia paling benci dengan syariat-syariat Allah yang lain. Dia gak suka dengan aturan-aturan Allah. Dia akan tentang, dia akan bantah, dia akan ingkari, dia akan musuhi. Ya, lihat apa tadi. Sekarang kan dia gak kelompok seperti ini. Hah? Orang yang paling banter kebenciannya dengan sunnah Nabi, ada apa gak? Tapi dia mengatakan kami paling sunnah kepada Nabi. Ini kan pengkhianat ini. Dia mengatakan cinta kepada Nabi, para pencinta Nabi, tapi orang yang paling banter bencinya kepada sunnah. Allah. Jadi kok orang dunyet aku dibangun. Kok orang dunyet ini? Dunyet kok ini? Allah. Begitu tuh. Ayo kita lihat bagaimana Allah marah kepada mereka. Di surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Ketemulah kita. Dan janganlah kau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, selama-lamanya, dan janganlah kau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya Allah, ketemu fasik lagi tuh. Ini fasik akbar. Jadi fasik akbar itu orang yang secara total bisa dikatakan sebagai orang yang sudah keluar dari keislaman. yaitu orang-orang yang melakukan keluar dari ketaatan kepada syariat Allah Ta'ala. Dan ini macam fasik yang pertama, yaitu fasik abad. Yang kedua adalah fasik asghar, yakni yang bersifat juz'i, ya, sebagian kecil. Mereka itu adalah orang-orang al-mu'min naqisul iman. Al-mu'min naqisul iman, orang mukmin yang imannya berkurang. Nah, itu juga melakukan kefasikan, tapi tidak sampai mengeluarkan orang dari keislaman. Contohnya adalah, ya, jadi dia mengingkari sebagian, keluar dari sebagian ajaran Islam. Mari kita lihat surat 24. Kita lihat surat 24. Surat An-Nur pada ayat yang keempat. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatum bi arba'ati shuhada fajridum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kau terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Orang-orang yang menuduh orang-orang baik melakukan perbuatan zina. Untuk biasa menuduh itu mohon bahasa. Ini termasuk perbuatan yang fasik. Ya. Mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mencela, menghujat, itu perbuatan fasik. Sehingga Nabi SAW ini sejalan dengan perkataan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Sibabul muslim fusuk, mencela orang muslim yang lain itu perbuatan fasik. Awas, mencela orang muslim yang lain itu perbuatan fasik. Maka enggak boleh kita saling apa? Mencela. Enggak boleh. Ya, kalau ada yang salah diingatkan. Ingatkan dengan cara yang baik, kalau itu perbuatan yang tidak benar. Gitu. Ya, jangan kemudian mencaci maki, mencela, menghujat, kekar-karuan. Nah, seperti hari ini bukan cuma mencela, ya. Memberikan fitnah-fitnah, lakop ini adalah julukan. Memberi julukan-julukan yang tidak benar. Itu bukan perbuatan orang mukmin tentunya. Kenapa? Itu dia jelaskan semua di dalam Al-Quran. Semua dijelaskan. Gak boleh kita berikan lakop-lakop. Maksud lakop tadi, Pak? Istilah-istilah, julukan-julukan yang tidak benar. Julukan-julukan fasik setelah iman. Coba kita simak dalam surat 49. Ya, surat 49. Surat apa? Al-Hujurat. Nah, Al-Hujurat. Ini banyak sekali di ayat ini. Kita lihat yang 11 sampai ayat 12. Surat 49 ayat 11 sampai ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasqar min qaumin 'asa an yakunu khayran minhum wa la nisaa'un min إن عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yeah. Yeah. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Adakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Jadi pada hari ini kita belajar dari dua ayat ini. Ini merupakan sebuah nasihat yang sangat mulia, pelajaran yang sangat agung. Ya, adab-adab ukhuwah Islamiyah itu ditampakkan di sana. Bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan keumatan ini itu dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Namun kita lihat, kalau ini dilihat dari diteropongkan dengan di masa kita hari ini, ini sangat jauh keadaan umat Islam dengan ayat-ayat tersebut. Ya, pertama coba kita lihat. Pertama, larangan pertama apa? Tidak boleh saling mengolok. Nah, sekarang mengolok-olok itu satu ayat. Mengolok-olok antar kaum muslim itu sekarang itu apa? Fardu ain. Allah. Kalau ada orang menjelaskan sebuah amalnya dikatakan salah, ya terangkan dengan ilmunya, gitu loh. Terangkan dengan ilmu, karena dia mengatakan itu dengan ilmu dijelaskan oleh perbuatan ini salah. Nah, kalau ada benarnya, tunjukkan kebenaran dalilnya mana kalau itu benar. Ya, dalilnya harus tepat. Kadang-kadang dalil ibadah yang satu diambil untuk ibadah yang lain. Nah, ini yang sering kali kita temukan. Ya, masya Allah. Oke, nah ini macam-macam kefasikan. Jadi fasik tadi ada berapa? Ada dua. Satu, fasik sifatnya besar. Yang kedua, fasik yang kecil. Dan itu masing-masing ada konsekuensinya. Dan kita jauh dari semua sifat kefasikan. Ini perbuatan dasar orang munafik, fasik. Jadi kalau dicocokkan mbak, sifat munafik dengan sifat Yahudi ini kenapa? Kenapa istilahnya Jawa itu tumbuh oleh? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Lalu, pas banget, gatot tenang. Lu coba lihat sifat-sifat Yahudi, sifat-sifat dasar Yahudi itu apa? Sifat-sifat munafik itu apa? Kuatok, kuatok. Makanya sih nggak ada yang mulut itu sendiri itu kan nggak ada. Ya, sholat itu sendiri sendiri itu nama tuh. Ngerti sendiri itu? Pernah sendiri itu? Nggak pernah. Sampai maling-malingin tahu terus. Tahu sendiri itu. Ya membuat orang gak tenang gitu. Omongannya, ide-idenya, statement-statementnya. Nah, wahnya gak karu-karuan. Ya, masya Allah. Pun, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga. Adatul Yahudi la yafalu alal ittifaq. Masya Allah. Ya, Salah satu kebiasaan dasar Yahudi. Salah satu kebiasaan dasar orang-orang Yahudi adalah la yaqwamu 'alal ittifaq, mereka tidak menjaga janji-janjinya. Itu kebiasaan dasar. Kebiasaan dasar. Sehingga dengan adanya sifat orang Yahudi yang seperti ini mengharuskan kaum muslimin untuk tidak percaya kepada janji-janji mereka selama-lamanya. Itu lihat perjanjian-perjanjian yang dilakukan seperti Palestina dengan apa? Israel, Jordan, Sinai, apa lagi? Coba perusak perjanjian itu siapa? Orang-orang Israel. Orang-orang Israel. Apa yang perlu dibetulkan evaluasi? Nah, ini adalah sinetron yang masuk ini. Ya, kemudian tidak boleh apa? Memberikan julukan-julukan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan berikan julukan-julukan yang tidak baik. Jangan berikan julukan-julukan yang tidak baik. Baik. Nah, mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Bani Israel untuk menyempurnakan janji karena mereka selalu mengingkari janji. Jadi kita lihat surat Al-Baqarah ayat 40. Surat berapa? Surat Al-Baqarah ayat ini, ayat 40. Ya bani Israel, kulu ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi 'ahdi ufi bi 'ahdikum wa iyyaya farhabun. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Ya Allah, semua katakan demikian. Wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah kamu kepadaku akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Kenapa kok sampai dikatakan demikian? Karena sifat orang munafik, orang-orang Bani Israel itu selalu mengingkari janji. Makanya kalau melakukan perjanjian dengan orang Bani Israel itu ceritanya serem-serem gitu. Contohnya apa? Allah angkat gunung di atas kepala dan ilmunya itu dipaksa oleh Allah, kamu ambil janji ini, aku tarik gunung ini, tapi ketika engkau ingkari, aku timpakan gunung ini. Waktu itu mereka menepati janji, kami akan ambil Taurat, kami akan laksanakan Taurat, diselamatkan oleh Allah. Begitu gunung sudah disingkirkan, mereka sudah jauh, apa terjadi? Nah, ini kebiasaan orang-orang. Dan demikian pula nanti akan dilanjutkan orang-orang munafik ini. Bagi orang munafik itu maksudnya lebih syarih dari ya, di masyarakat kita, di negeri kita, ini kacau gara-gara banyaknya orang-orang seperti ini memutarbalikkan fakta. Jadi ini cowok dikenal bahasa sekitar dari sering itu maling berteriak, maling ya itu orang munafik. Nah itu orang munafik, maling berteriak, dia yang berbuat kekacauan, tapi orang lain yang dituduh berbuat kekacauan. Coba bahasa-bahasa provokatif selama ini dari mana? Adakah kajian-kajian sunnah yang provokatif manusia? Hah? Adakah kajian-kajian akidah yang merusak seperti itu? Tidak ada kajian, kita semuanya mengandung ilmu, ada dasar, ada dalil. Dan itu bukan cuma kita pahami, itu diambil dari pemahaman para ulama-ulama. Ada kitab yang jelas, referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita lihat kalimat-kalimatnya, ya Allah, astagfirullah. Ngeri. Jadi mereka sudah sangat terbiasa, sudah seperti ini. diri, selalu berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah mereka. Makanya terus kami doa, salah satu doa yang tidak boleh kita tinggalkan apa? Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina zalamu wa la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Doa yang tidak boleh ditinggalkan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnahnya orang-orang zalim, dan jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnahnya orang-orang kafir. Kenapa? Karena kami harus menembuskan fitnah-fitnah dan tujuan fitnah-fitnah kecil kepada orang-orang yang beriman. Makanya ketika diramaikan radikalisme diatur, kemudian intoleran disampaikan, kemudian bahasa apa namanya, ujaran kebencian dibuat suatu aturan, kami sangat senang itu dibuat. Dan ayo kita duduk bareng, kita bicarakan siapa pelaku-pelaku ini. Kenapa itu? Ayo kita duduk bareng. Adikan itu batasannya, sampai sekarang gak ada batasannya. Apa batasannya? Katakan adikan itu apanya? Otone, gambarnya, apa? Bahasanya lebih, sampai sekarang belum sempat. Jadi radikal itu kayak hantu. Ini Casper. Apa sih radikal itu? Dari apa coba? Saya sangat senang, saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Cuma masalahnya kita duduk bareng, dibicarakan para penegak hukum itu, kita undang semuanya, kita diundang, dia jadi diskusi. Dari sisi apa nanti batas radikal? Nanti yang paling kita tiga kelompok manusia ini kata pembuat radikal itu siapa? Syiah, komunis, liberal. Ini radikalisme sejati. Islam tidak mengajarkan radikal. Mencari paku ini yang bukan dolim. Betul atau enggak? Cabang-cabang iman yang paling tinggi apa? Ya, cabang iman nomor tiga lah. Bukan satu pesan sumpah kalau bukan. Ojo nabi yang menentang. Kok nabi yang membuat perilaku menentang? Cabang iman yang paling tinggi apa? Ucapan dan yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan di jalan itu syariat Islam. Kalau kemudian ada radikal yang berkarakter cecekelan teroris tapi jangan di atas nama agama Islam, ya kalau nanti terjadi kerusakan selain umat Islam bukan diri ini ngapain hilang mendorong iya dong. Ada apa? Dan itu kan gak pernah diajak hidup bareng di sini tentang ujian kebencian. Ayo dicek siapa yang bilang ujian kebencian. Tiga kelompok manusia ini yang ada di sana. Ya hati-hati dengan oh, kaum sawah. Saya pun sebut kaum sawah. Salah riwah. Jadi disebut sawah. Walau kalau dia lain. Bencinya ada yang dengan kanannya apa coba? Disebutkan apa setelah riwah itu? Apa? Terus kalau memang buruk-buruknya gimana? Ada kitabnya, dicek kitabnya. Itu loh lah. Sing benar, sing jujur, sing benar gitu. Karena kita untuk mencari kebaikan dan kebenaran, bukan untuk musuh-musuhan, bukan untuk perang. Kita ingin belajar agama dengan agama yang benar, melaksanakan agama dengan ajaran yang benar gitu. Ayo yang kena tiga intoleran, ayo siapa intoleran? Ayo siapa? Kita gak mungkin mengganggu orang Yahudi yang orang-orang Israel yang mungkin melakukan apa kebatan. Gak mungkin kita ganggu untuk keyakinan mereka. Ya cuma kami jangan dipaksa untuk mengikuti ajaran mereka kan begitu kan. Dan jelas dalam kitab-kitab kami dilarang yang demikian. Maka kami senang, kami senang. Makanya waktu ada undangan apa namanya pembinaan masjid-masjid binaan berkaitan dengan radikal, teman-teman datang semua. Ditanya apa batasan radikal, bingung yang membicarakan. Bingung, hampir bingung. Siapa pun bingung, apa batasannya? Sampai sekarang pun tidak jelas. Akhirnya temannya apa? Jenggot dulu, ke jenggot mana? Oh, hubungannya jenggot dulu, operasi juga. Hubungannya harus sama tuh pak. Sampai ada teman-temannya di pabrik itu dipanggil oleh punya kedudukan di perusahaan itu, ambil garis-garis itu, lepas nas. Lo kenapa? Itu mengotori. Kalau begitu rambut kita digodol semua dong, mengotori rambut ini. Apa bedanya rambut kita sampai jadi jagut? Apa bedanya? Kamu alisnya itu kering di sana, itu kan jagut ini. Ada apa lagi tuh? Ada sesuatu yang tak beres kan? Mata-mata sembola. Apa yang tak sendiri panas di panas? Gemesan jadi itu. Ayo duduk bareng diskusi apa masalahnya. Terus pokoknya kalau cintang-cintang itu bukan kitab. Lihat misalnya itu kitabnya Imam Imam Nawawi itu Madzhab Syafi'i ya. Saya belajar di situ, saya ngamalkan celana cintang itu ke toko kitab Riyadus Syafi'i. Berpulibas bak berpakaian itu bukan kitabnya, baca jalannya. Itu loh. Orang cingkrang orang buat itu telah macam-macam. Itu biasanya ngomongnya sama macam-macam aja. Ada apa kok begini sih modelnya? Kok begini? Nah sekarang ya coba, saya ekstrim lah boleh. Kalau kami kan ingatkan kanan, salah apa, ekstrim dengan dalil kan itu. Ya sebatan lah ada dalil, saya malah ada dalil gitu loh. Bantah dengan dalil. Ojo. Bahasa-bahasa tuduhan fitnah yang disampaikan. Tidak ya? Nah itu belajar itu berapa? Yang ketiga, dari kebiasaan dasar orang Yahudi tidak mau menjaga janji. Makanya kita tidak boleh seperti itu, punya janji tepati ya. Yang keempat, pelajaran yang keempat adalah besarnya dosa. Besarnya dosa orang yang mengingkari kebenaran sesudah dia mengetahui. Artinya apa? Orang yang sudah mengetahui suatu kebenaran lalu dia ingkari, itu termasuk daripada dosa besar. Dan itu sifatnya siapa? Yahudi lagi, gitu kan? Makanya disebutkan waktu ini surat Al-Fatihah ya, kita berlindung kepada Allah dari sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Al-Maghdub ya siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku berlindung padamu ya Allah, jangan kau berikan aku petunjuk jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Al-Yahud. Ketika Nabi tanya, ya Rasulullah, siapa Al-Maghdub ini? Nabi mengatakan, Yahud. Orang-orang Yahudi itu yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang sudah mereka ketahui. Mereka ingkari kebenaran setelah mereka mengetahui kebenaran. Jadi orang Yahudi memusuhi Islam, orang Yahudi benci dengan Islam, itu bukan gak ngerti tentang Islam, justru karena ngerti terhadap Islam. Mereka menolak ajaran Nabi Muhammad itu bukan karena gak kenal. Allah katakan di dalam kitabnya, ya'rifunahu kana ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu seperti orang tua mengenal anak kandungnya. Ribut. Hah? Orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu seperti orang tua mengenali anak kandungnya sendiri. Tahu persis. Kalau itu benar-benar tahu persis bahwa itu adalah suatu kebenaran yang benar, yang kami tunggu, yang dijanjikan oleh dia dengan Nabi Muhammad. Itu tahu. Dan sebelum Nabi diutus, orang yang selalu berdoa, Allahumma ba'ad lana ma najitu indana. Ya Allah, utuslah Nabi yang kau janjikan kepada kami. Yang kami baca di dalam kitab-kitab kami, di dalam Taurat itu engkau menjanjikan nanti akan datang seorang Nabi. Kalau kita beriman, mengimaninya, membantunya, mengikutinya, kita akan diangkat menjadi umat yang dimuliakan. Maka utuslah Nabi tersebut, kami akan mengikutinya, kami akan beriman kepadanya, dan kami akan berperan bersama nabi tersebut melawan orang-orang kafir. Itu doa yang dibaca orang Yahudi setiap hari, karena saking rindunya dengan nabi yang dijanjikan oleh Allah. Begitu nabi diutus dan mereka pun tahu ternyata bukan dari Bani Israil, akhirnya apa? Mereka ingkari, mereka musuhi, dan mereka benci Muhammad. Jadi mereka kenal Nabi Muhammad itu bukan kenal apa istilahnya, kaleng-kaleng apa kaleng-kaleng. Kenal beneran. Gimana sih orang tahu mengenal anaknya itu gimana? Pengenalannya itu gimana? Sama disebutkan oleh para ulama, orang tua kenal anaknya itu dengan pengenalan yang sedalamnya. Seandainya ada orang tua di dalam rumah, terus anaknya ada di luar rumah dan berkumpul dengan 10 anak di luar sana, ketika berteriak-teriak orang tuanya itu tahu mana suara anaknya, tahu gak suara, terutama ibu-ibu ini bapak-bapak apa? Ibu-ibu apa suara anaknya gimana? Dan seandainya di situ berkumpul ratusan anak-anak orang lain dan anak-anak kita pasti tidak akan keliru menyusul anak kita. Pernah nggak ada orang terkelisut anaknya orang lain? Ketika dia putus sekolah di sana 700 anak-anak mahasiswa, anak-anak belajar keluar dari kelas masing-masing, ya, udah keliru anak yang terlalu keliru. Ya akan keliru, kenapa? Karena orang tua tidak mungkin salah di dalam menilai, apa namanya, di dalam mengenal anaknya. Anak saya gak mungkin anak tetangga di bawah. Nah, itu pengenalan orang tua. Dan ini terjadi dari kalangan orang Yahudi. Pun terakhir ya, minal awalin fil qadariyah wal hikmah al ilahiyah. Pelajaran yang kelima, di antara bagian dari sunnah-sunnah ketetapan Allah, awaqidul qadariyah merupakan bagian dari sunnah-sunnah yang merupakan ketetapan Allah. Wal hikmah al-ilahiyah dan hikmah-hikmah ilahi, ketetapan dari Allah, ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah, dan hikmah-hikmah ilahi. Anna, bahwasanya ini ketetapan sudah berarti menjadi vonis dari Allah. Apa itu? Man taraka ma tanfa'u bi, barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, ini menjelaskan tafsir ayat 101. Ini penjelasannya. Ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, angkanahu lintifa'u bih, yang sebenarnya dia bisa mengambil manfaat. Sebenarnya dia bisa mengambil manfaat, mampu mengambil manfaat, tetapi walam yantafa'u, namun dia tidak bisa mengambil manfaat. Seperti orang yang menyia-nyiakan waktu. Nah, ini gimana? Menyia-nyiakan waktu, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Itu termasuk ayat ini. Dia bisa mengambil manfaat, namun tidak diambil manfaat. Akhirnya waktu itu terbuang sia-sia. Orang seperti ini, kata-kata beliau, istilah-istilah dia berkatanya, "Ubtuliya bil istighali bima yadur." Orang yang bisa mengambil manfaat namun tidak dia ambil manfaatnya, maka dia akan disiksa oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah. Apa musibahnya? Disibukkan dengan sesuatu yang berbahaya. Masya Allah, dia akan disibukkan oleh Allah, disibukkan oleh sesuatu yang berbahaya, ketika dia tidak sibukkan dirinya untuk sesuatu yang berbahaya. Ada waktu nih. Mestinya kita bisa mengambil manfaat dari yang longgar ini. Ternyata tidak kita isi dengan kemanfaatan, pasti akan disibukkan dengan sesuatu yang lain. tidur maksudnya. Pun paham ya. Selanjutnya, wa man taraka ibadatur rahman, barang siapa yang meninggalkan ibadah kepada Ar-Rahman, meninggalkan beribadah kepada Ar-Rahman, untulia fi ibadatil awtan, dia akan diberi musibah oleh Allah untuk beribadah di berhala. Orang yang meninggalkan ibadah kepada Ar-Rahman, dia akan diberi musibah ibadah kepada berhala. Coba orang yang tidak menyembah kepada Allah, menyembah. Orang yang tidak mentauhidkan Allah menyembah siapa? Berhala. Ini ketetapan dari Allah, Pak. Sudah ketetapan dari Allah. Berikutnya, wa man taraka mahabbatallahi wa khaufahu wa raja'ahu, barang siapa yang meninggalkan cinta kepada Allah, meninggalkan rasa takut kepada Allah, meninggalkan harapan kepada Allah, maka dia diberi musibah oleh Allah. Untuk apa? Mencintai selain Allah, takut kepada selain Allah, dan berharap kepada selain Allah. Karena dia telah meninggalkan semua itu dari Allah Ta'ala. Berikutnya, walam yafik, sepertinya barang siapa yang tidak menginfakkan malahu hartanya fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Perhatikan, orang yang tidak menginfakkan hartanya untuk taat kepada Allah, akan terjadi anfaqahu fi ta'ati syaitan. Dia akan infakkan hartanya itu untuk mentaati syaitan. Pasti kita coba ayo ngerti duit bokeh kemudian tidak diinfakkan di jalan Allah. Dia pakai dalam sesuatu yang sia-sia yakin. Ya, sesuatu yang sia-sia. Dan yang terakhir, wa man taraka al-haq, barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dunia batin, dia diberi musibah oleh Allah, dia akan menerima yang batin. Nek sing bener ditinggal, berarti sing batin yang diterima. Alhamdulillah. Ini merupakan ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin-mungkin apa yang kami sampaikan pun bahasa sekarang, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan mari kita perbaiki terus, evaluasi diri, ya, memperbaiki komunikasi kita kepada Allah, memperbaiki interaksi kita kepada sesama manusia. Jangan dinudai keilmuan kita, jangan dinudai keislaman kita dengan sifat-sifat yang tidak baik. Muliakan orang tua, muliakan tetangga, muliakan tamu, berbuat ihsan kepada sesama manusia itu merupakan ajaran-ajaran inti yang diwasiatkan dalam Al-Quran dan yang diajarkan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat berapa? 99 sampai ayat 101. Ada berapa pelajaran? Bapak kita pelajaran? Ada lima pelajaran. Baik, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.